بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, ya, ya, ya. Ada bertanya apakah setan juga apa namanya masih mengganggu saat seseorang berwudu, ya kan? Sampai menjelang sholatnya. Iya, ada setan khusus menggoda orang wudu, namanya walhan. Walhan. Nanti satu saat kalau mau bikin satu acara khusus, boleh bahas tentang setan. Ya, antum bagaimana bisa menjauhi setan kalau nggak tahu setannya? Ya, bagaimana kita bisa menghindari setan kalau kita nggak tahu setan merasang jebakan di mana? Hati-hati, harus kita bukan cuma satu, juga harus. Ya, harus tahu kita, kan diperkenalkan di Quran ini setan jebakannya begini, ini begini, masuk lewat sini. Kalau antum nggak pelajari, bagaimana menghindarinya? Di mana setiap godaan dia? Ada 9 jenis setan yang sangat berbahaya. Hati-hati. Hati-hati. Di masjid ada khanzab, goda orang sholat sampai lupa berapa rakaat ditunaikan. Kalau di masjid, nanti goda juga DKM masjid, sampai dibuat terpecah belah. Kalau wudu namanya walhan. Setan walhan itu menggoda supaya orang ragu dengan wudunya. Apakah saya punya wudu atau tidak? Batal atau tidak? Begitu sholat seperti ada suara. Batal atau enggak ya? Batal atau enggak ya? Kata Nabi sampai dipastikan betul, yakin itu batal, pertahankan sholatnya. Tapi kalau Anda misalnya, masih batal enggak ya? Batal enggak ya? Padahal buktinya kuat, bau sudah menyebar dan sebagainya gitu kan? Nah itu, enggak usah paksa. Begitu sudah salam, tadi siapa ya? Tadi siapa ya? Padahal dia gitu kan? Nanti yang kayak gitu, repot. Ya, setan rumah itu dasim. Dasim setan rumah, hati-hati. Hati-hati, itu bahaya sekali. Dasim itu banyak sekali. Dia memecah belah kehidupan rumah tangga. Saya terangkan waktu yang ibu kajian muslimah kan. Hati-hati. Quran surah kedua ayat 102. Yufarniquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugasnya memisahkan keharmonisan rumah tangga. Saya selalu katakan, Anda kalau belum menikah, itu semua kelihatan indah. Supaya dibuat maksiat, dekat, jalan, naik beca berdua, seakan beca milik bersama. Tukang beca gak ada, jalan. Supaya maksiat. Tapi begitu menikah, tidak ada yang paling menyebalkan, kecuali pasangan sendiri. Cukup paling lama. Lama. Sikah kan lihat. Antum mau kerja, Pak. Lihat istri orang. Bisa antum siapa? Berangkat, Bu. Masya Allah. Istri sendiri. Mah, angkat dulu. Masya Allah. Coba lihat dasim tuh. Dan dia masuk ke dalam rumah, setiap tempat yang Anda tinggali. Hati-hati, jika Anda punya ruangan gak pernah dikungsikan, atau Anda sekarang tinggalkan tuh, itu otomatis setan masuk. Dasim namanya. Itu yang membuat ruangan tidak nyaman. Kadang-kadang ada kegelisahan, kadang mimpi buruk dan sebagainya. Nabi katakan, jika Anda masuk ke satu ruangan, walaupun terbiasa masuk, usahakan, selalu ucapkan salam. Assalamualaikum. Saat Anda ucapkan kalimat itu, dia berkata pada kawannya, karena mungkin Anda dari tempat Anda bekerja datang bawa setan ke rumah. Enggak, ada setan, Bu, ada setan mall, ada misut namanya, setan pasar. Kalau ibu pulang ke rumah, masih terfikir yang di pasar dan sebagainya, sampai sulit konsentrasi ini, itu setan pasar ikut tuh. Ikut. Pak, tahu enggak tadi? Aduh, enggak sempat kebeli, gini, setan ikut. Membuat Anda enggak khusyuk dalam ibadah dan sebagainya, pada sesuatu yang membuat Anda kabur. Ya, kalau Anda masuk ke rumah tidak mengucapkan salam, itu setan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda kemudian katakan assalamualaikum, dia akan katakan pada kawannya, kita enggak punya tempat menetap di sini. Dia pergi. Jadi biasakan ya, Anda masuk kamar, walaupun tiap hari masuk, ucapkan, enggak apa-apa. Assalamualaikum, buka, assalamualaikum, selesai. Tidak dijawab itu normal, dijawab waalaikumsalam, nah itulah, Anda selesaikan sendiri. Saya punya anak saya yang pertama itu, usia 4 tahun ya, 2 tahun, 3 tahun saya ajarkan, saat dia mulai bicara. Saat 3 tahun saya ajarkan, Kak, ini di kamar ini, di ruangan kita ada setan namanya dasim. Kakak masuk ucapan salam. Assalamualaikum, dia keluar. Seketika dia praktekkan. Dia buka pintu kamar. Assalamualaikum dasim. Dia tunjuk seketika. Dengan namanya gitu. Ya, gak apa-apa. Anak-anak itulah dunianya. Saya wasiatkan pada antum semua. Mumpung anak-anak masih ada, kelihatan lucu dan sebagainya. Tolong jaga hak mereka ya. Tolong para ayah berikan yang halal. Demi Allah saya katakan, jangan bawa sedikit pun yang haram ke rumah. Sayangi keluarga antum. Jangan-jangan anak antum sulit berkembang, sulit berbakti. Bukan karena dia gak bisa, karena antum sendiri bawa yang salah. Maka mohon saya bilang, mari saya sampaikan, rezeki itu sudah diatur. Jangan takut Anda kehilangan rezeki, Anda pasti akan dapatkan. Kalau bisa cari dengan halal, tinggalkan yang haram. Yang kedua, ibu juga demikian. Kompak dengan suami, bangun sinergi. Ujian itu diberikan di rumah tangga supaya membuat kehidupan rumah tangga lebih baik. Bukan untuk bermasalah. Maka bertakwalah kepada Allah. Ini adalah pertemuan yang terakhir kita berjumpa. Saya tidak tahu kapan kita bertemu lagi. Wallahu'alam. Mungkin saya bisa meninggalkan Anda lebih dulu. Ya Wallahu'alam. Kita tidak tahu kapan atau kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah besok atau lusa dan sebagainya. Saya ingin sampaikan, saya sangat berbahagia selama ada di sini. 9 hari. Dan dimanapun saya berada, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, kemarin saya di Auckland, di Jepang dan sebagainya, saya katakan saya adalah keluarga Anda. Dan saya sangat bahagia menjadi bagian dari itu. Karena Allah sampaikan setiap orang beriman, orang muslim, fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dengan nikmat Allah kita bersaudara. Maka mudah-mudahan persaudaraan kita bisa mendapatkan rahmat Allah sehingga berlanjut sampai ke akhirat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan satu catatan bahwa saya pernah berada di sini. Saya tidak minta apapun kepada antum semua. Begitu juga antum, saya juga insya Allah berikan yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan perjuangan kita, kebersamaan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal terbaik mengantarkan kita ke surga. Saya ucapkan terima kasih dan saya dengan kebesaran hati bermohon maaf. Dan tentunya keberadaan saya di sini banyak sekali hal-hal yang didapatkan, satu hal yang salah, keliru dan sebagainya. Mohon disampaikan supaya saya perbaiki sehingga bisa menjadi saudara yang baik. Kemudian jika ada yang perlu saya rubah, tampilkan supaya saya rubah dengan baik. Dan jika keadaan saya di sini belum bisa membantu Anda lebih baik, tolong sampaikan pada saya. Dengan cara apa lagi saya mesti bantu antum semua. Maka itu saya mohon, ayo kompak, sinergi, saling ingatkan. Dan ingat betul pesan saya, antum petugas dakwah. Berdakwahlah dengan akhlak, dengan kemuliaan, dengan risalah yang tinggi dari Muhammad SAW. InsyaAllah akan disambung nanti oleh Ustaz Yahya, ya, yang menyambungkan sampai 10 hari terakhir. Beliau insyaAllah, yang pengetahuan saya sepanjang juga pendekatan kami insyaallah sesuai dengan namanya insyaallah dipilih oleh Allah yang terbaik untuk antum. Muhammad Yahya, Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Qur'an. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, di Quran surah 47 ayat kedua dan di Quran surah ke-48 ayat 29. Dan Muhammad berasal dari kata mahmud, ya, yang bisa membangun hubungan baik dengan sesama. Jika kemudian disuperlatifkan mubalaghah menjadi Muhammad yang hubungannya baik. Kalau tidak punya hubungan baik dengan antum semua, mustahil beliau bisa berada di sini dengan kita semua. Setiap tahun hadir di sini, maka saya mohon ambil kebaikan-kebaikan dari beliau. Yahya artinya hidup, hidup dengan kebaikan, kesolehan, seperti Nabi Zakaria mengharapkannya. Maka ambil ilmunya, ambil kebaikannya, dan mudah-mudahan kita saling melengkapi dalam kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Tolong diingatkan karena saya punya janji. Dan tolong juga dicatat staf saya. Ya Allah alam, kalau kita kan tidak tahu kapan kita kembali, mungkin saya bisa meninggal duluan dan sebagainya. Tolong janji saya diingatkan bahwa saya punya janji memberikan buku, ya, yang pertama untuk teman-teman yang workshop, ya, yang judulnya Al-Majmu, dan nanti untuk kajian muslimah saya punya juga janji untuk memberikan pengantin as-sunnah yang nanti kita akan cetak kembali insyaallah dan khusus dikirimkan ke sini. Demikian teman-teman, terima kasih. Kami kembali besok tapi subuh mudah-mudahan kita masih bisa berjamaah di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته